Mitra bisnis kasus bailout Bank Century telah memasuki babak baru dengan bekerjanya pansus DPR hingga munculnya berbagai data dan fakta dari BPK serta PPATK yang diharapkan bisa membuka kasus ini secara terang benderang tanpa ada yang ditutup-tutupi seperti yang telah diamanatkan oleh Presiden SBY. Dalam perbincangan sebelum ini, Kwi Kian Gi telah memaparkan bahwa kasus ini punya potensi untuk tidak dapat diselesaikan secara hukum jika mengacu kepada kasus BLBI yang memang pernah kita alami sebelum ini. Nah, untuk membahas masalah ini, segera kita akan temui Kwi Kian Gi. Pak Kwi, jika kita melihat secara keseluruhan atas kasus bailout Century, maka tergambar adanya tindakan akal-akalan dalam kasus ini. Apa pendapat Bapak? Ini akal-akalan ya, iya. Akal-akalan yang mereka yakin bahwa rakyat bisa terima gitu. Jadi semua orang bisa terima oleh logika kodok mereka gitu. Kemudian pukul-pukulan lagi. Formalnya begini, antabuga dan reksa bukan produk, hilang biar bunuh diri nggak apa-apa. Itu bukan salah goblok milik bank. Pada itu semua ada di dalam BPK itu ada. Lantas siapa sebenarnya aktor perampokan ini, Pak Quick? Yang pertama kan pemegang sahamnya sendiri kan jelas dibawa lari oleh pemegang sahamnya. Ya, pemegang sahamnya itu dasarnya kalau istilahnya Pak Yusuf Kalla kan memang rampok-rampok. Nah, apakah pemilik bank itu memang ada yang membackup Pak Quick? Mengingat rasanya tidak mungkin jika dia bermain sendirian. Pertama, kalau tidak ada yang membackup, kok bisa mendapatkan kepercayaan dari sekian banyak orang yang menyimpan uangnya di banknya dia, padahal dia itu brengsek gitu kan. Ini kan CIC. CIC itu kan sangat buruk reputasinya di masyarakat. Begitu juga Bank Piko dan Pak juga jelek semuanya. Lalu waktu merger saja sudah. Mergernya kan didahului dengan akuisisi oleh Cinkara Limited yang kedudukannya di Bahama. Itu waktu akuisisi itu melanggar peraturan. Diam kan. Nah, dapat izin prinsip, lalu izin beneran, lalu merger dikasih izin lagi dengan penuh pelanggaran lagi. Itu semua pelanggarannya seperti apa itu diperinci sekali oleh BPK. Jadi semua lengkap dalam laporan BPK yang 500 halaman itu ya, Pak Kwi? Iya, nggak usah. Itu yang 25 saja diperinci jelas. Demikian Kwi Kian Gi. Saya Dinda Natasha.